alat. Kalau Allah itu apa kok itu? Malah juga sifatnya. Tapi itu sifat nih, cara teori berdapat tidak bisa dikandikan. Buktinya api misalnya tidak ada unisnya dan bisa menggali sifat panas yang api dan nama dengan tanpa nama. Omor mengendalikan sifat yang paling ekstrim. Thank you.

Jadi kalau awal pun itu adalah apa cara itu ya orang untuk rokok begitu Wow.

Tidak terlalu berakhir. di Quran dijelaskan lapan lima dalam surat Al-Hajj. Kaya sebut logika yang aneh, gak logika yang omong, gak logika yang berlaku, ini logika yang berlaku. Pada kalau saya panas atau sebentar, Kalau gua ngerti kumpul, terus ini tak Kenapa yang ada dari modal? dia bisa segera dibungkamkan karena dia tidak mampu menyebut. Rupanya dia tidak mampu menyebutkan juga sekedar barang-barang yang aneh. Meskipun ini normal, ini tidak mampu. Artinya dalam bahasa Tuhan ini ada yang orang ketemu. Tapi ada darah yang mokal pijak. Ini ketemu, memang tidak mokal. Mesti ini wong-wong ya darah. Tapi ini ya darah. Ini manusia darah berpikir seperti. Oh memang luar biasa. Rokok itu pakai tanya atau boleh berjumpa. Kata ini kan tak menang berpikir barang. Allah, kering-kering barang di jauh tak manusia. Dan itu rauh tangan dari kita. Ketok putih yang berpikir. Masa itu jadi kita, dorong putih. Wah, bahaya. Kemudian tidak bisa menjadi. Nah, Saya tahu kejadian ini. Saya tahu kejadian ini. Thank you. Thank you. Jangan kita orang itu kan, kita keadaan mati kan, kita keadaan mati ya, kita keadaan mati. Dan zaman kita orang itu pergi dari mati, pergi dari pada mati itu kan orang tidak berani kita, tidak bergerak. Tidak berani mati dari rumah kan, tidak berani kita. Lalu itu lu bermati dalam rawat apa? Itu lu bermati. Lalu itu akan dikatakan semua dalam kekuatan bahaya. Semua yang disukum, semua yang disukum. Thank you.